besar mulai sangat ramai. Pade berjualan, yang kebanyakan warga Tegal yang berjualan. Beramai-ramai cari nafkah berdagang di Jakarta. Warteg entu namanya, sayur asem nikmat rasanya. Warteg entu namanya, warung Tegal adanya di Jakarta. Tapi jangan salah tafsir, ada wartel dan warteg namanya. Wartel tentu warung telepon, tapi warteg warung Tegal namanya. Banyakkan warga Tegal yang berjualan. Beramai-ramai cari nafkah berdagang di Jakarta. Warteg entu namanya, sayur asem nikmat rasanya. Warteg entu namanya, warung Tegal adanya di Jakarta. Tapi jangan salah tafsir, ada warteg dan warteg namanya. Warteg entu warung telepon, tapi warteg warung Tegal namanya.